Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, tentunya tidak semua akan saya jawab, mengingat waktu yang sangat terbatas. Bagaimana kiat agar adab para penuntut ilmu itu begitu baik dan mulia? Apakah pelajaran tentang adab harus didahulukan dan diperbanyak? Ya. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah belajar adab 30 tahun. Ya. Ada seorang murid Imam Ahmad, namanya saya lupa. Selama 11 tahun tidak menulis hadis. Lantas apa 11 tahun bersama Imam Ahmad? Untuk apa 11 tahun bersama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Untuk mempelajari adab. Bagaimana adab Imam Ahmad? Hanya itu yang dipelajari. 11 tahun. Ya mungkin Imam Ahmad menerima tamu, bagaimana adabnya Imam Ahmad ini, bagaimana adabnya Imam Ahmad makan, bagaimana adabnya. Itu yang dipelajari. 11 tahun. Ia belajar kepada Imam Ahmad tapi tidak menulis hadis. Hanya belajar adab. Jadi kalau ditanya mana didahulukan, ya itulah. Belajar adab itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ya. Maka untuk adab-adab yang sifatnya dasar, ya, diajarkan. Ya. Meskipun kita mengajarkan hadis, itu pun mengajarkan adab sebenarnya. Misalnya pelajaran hadis, kita menukil hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sammillah kul mimma yalik kul biyamini kul mimma yalik misalnya. Itu adab. Misalnya, ya gulam sammillah. Wahai anak, ucapkan bismillah ketika mau makan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya, itu adalah adab. Nah, sambil menghafalkan hadis, sambil mengajarkan adab. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan tentang makan dengan tangan kanan, kita juga ikut mengawasi dia. Mengamalkan tidak hadis tersebut. Itu namanya kita memberi pelajaran hadis, tetapi kita juga ingin agar pelajaran hadis tersebut diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari anak. Itu adalah mengajar adab. Dan banyak lagi ketika kita mengajarkan hadis, hadis berbuat baik kepada tetangga, itu adalah adab. Dan sekian banyak hadis lainnya. Yang tentunya kalau kita ajarkan kepada anak-anak, tidak semata-mata hafalannya, tetapi bagaimana mempraktikkan hadis tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah para malaikat Allah. Maksud dari kata para malaikat itu apakah berarti malaikat Israel dan pasukannya atau malaikat Israelnya? Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya pencabut nyawa yang mencabut ruh. Mencabut ruh dari jasad seseorang. Itu bukan namanya bukan Izrail, tetapi namanya Malakul Maut. Jibril nama malaikat yang menyampaikan wahyu. Malakul Maut adalah malaikat yang mencabut nyawa. Dari mana nama Izrail? Wallahu alam. Ya, sebagian mengatakan itu riwayat Israiliyat. Jadi nama malaikat yang mencabut nyawa adalah Malakul Maut. Meminta seorang istri, apakah salah jika seorang istri meminta kepada suami untuk pisah rumah dari keluarga suami? Karena ada adik ipar laki-laki yang membuat ana risih. Ya, kalau memang keadaan kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa terjaganya aurat, sampaikanlah keinginan itu kepada suami dengan cara yang baik. Kemudian suami pun dalam rangka untuk menjaga kehormatan istrinya, ya, juga harus bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh sang istri. Karena apa yang diinginkan oleh sang istri, ya, adalah sesuatu yang, ya, bisa diterima secara syariat. Maka, ya, musyawarahkanlah dengan baik, ya, karena kalau tinggal di tempat keluarga suami, ya, ada kemungkinan untuk terbukanya aurat sang istri, dilihat oleh orang yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Ya, di sini hendaknya seorang suami merasa cemburu, ya, cemburu kepada istrinya. Ya. Kecemburuan inilah yang kemudian bisa untuk, ya, mencari kontrakan rumah sehingga hidup bisa lebih aman dari fitnah. Ketika kita terlanjur menikahkan putri kita dengan ikhwan yang ternyata berakhlak dan beradab jelek, apa yang harus dilakukan? Mendidik. Mendidik yang berakhlak jelek tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara menasehatinya. Ketika akhlaknya tidak baik, dipanggil, diajak bicara, kamu melakukan perbuatan ini, itu sesuatu yang tidak baik. Dinasehati dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu, sedikit demi sedikit memperbaiki, ya, ikhwah tersebut. Sedikit demi sedikit memperbaiki ikhwah tersebut, sehingga ia punya kesadaran untuk selalu berbenah, untuk selalu memperbaiki diri di dalam adab akhlak, ya. Ya. Nasihat. Jadi dinasehati. Bagaimana agar mampu istiqomah dalam mengamalkan ilmu? Pertama, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar dikokohkan hati ini di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis yang sahih, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, misalnya. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon untuk dikokohkan hati ini di atas ilmu, di atas Islam. Yang kedua, bi'ah, lingkungan diperhatikan. Dengan siapa kita bergaul? Hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang cinta kepada ilmu. Bergaullah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, gunakan waktu-waktu yang luang untuk membaca riwayat-riwayat para ulama, kisah-kisah para ulama di dalam mempertahankan sikap istiqomahnya. Baca. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran itu bisa dipetik untuk kemudian bisa menjadi pendorong kita, memotivasi kita untuk bisa bersikap lebih istiqomah lagi. Kemudian frekuensi hadir di majelis-majelis ilmu itu semakin ditingkatkan, sehingga kemalasan, kemudian sifat-sifat jelek lainnya bisa berubah dengan semakin banyak hadir di majelis-majelis ilmu. Lebih utama mana, sedekah atau uang tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya terlebih dahulu? Ya, dahulukan dulu kepentingan keluarga, istri, anak. Ya. Karena memberi nafkah kepada istri, anak itu pun sedekah. Ya. Dahulukan orang-orang terdekat kita untuk menerima sedekah kita. Apakah orang yang memiliki kelebihan harta boleh bermewah-mewahan dalam berpakaian dan sebagainya? Maksudnya mewah-mewah apa? Ya. Membeli harga pakaian yang mahal-mahal? Ya. Kalau sekedar bermewah-mewahan hanya untuk memenuhi selera hawa nafsu, ya, lebih baik beli pakaian yang sederhana sesuai dengan syariat. Kemudian kalau ada kelebihan uangnya bisa disedekahkan, bisa diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang lainnya, sesuatu yang bisa lebih bermanfaat. Apakah boleh seorang guru memukul meja ketika memarahi anak atau memarahi murid? Apa salahnya meja sehingga harus dipukul? Siapapun, entah dia seorang guru, entah dia seorang ayah, entah dia seorang ibu, ketika menghadapi anak, murid, yang dalam keadaan memang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, maka hendaknya guru, ayah, ibu, siapapun, hendaknya bisa mengendalikan emosi. Hendaknya bisa mengendalikan emosi. Kalau memang ada seorang anak, seorang murid melakukan sesuatu yang kurang berkenan menurut kita, maka panggil dia, nasihati dia, ingatkan dia, tegur dia dengan bahasa yang bijak, bahasa yang santun. Mudah-mudahan dengan itu anak menyadari kesalahannya. Mudah-mudahan dengan itu anak memperbaiki keadaan dirinya, memperbaiki kesalahannya. Itu yang kita harapkan. Untuk apa menggebrak meja? Ya. Meja tidak punya salah. Anak pun jadi kaget. Anak malah tidak positif melihat kita. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi akan lebih bermanfaat. Semoga ini lebih bermanfaat apabila kita dengan tenang, ya, berbicara dengan anak, ya, kamu melakukan ini, ya, apa baik yang seperti itu. Ya. Nah, ini nasihat, sampaikan nasihat kepada anak. Tidak boleh lagi diulangi. Ya, ingat, tidak boleh diulangi lagi karena itu perbuatan yang buruk. Nabi SAW melarang perbuatan seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, nasihat. Diingatkan. Namanya anak-anak kadang lupa. Meskipun sudah diberi nasihat satu kali, kadang-kadang lupa. Ya. Ya. Atau dia belum bisa untuk menerapkan, mengamalkan nasihat itu. Ya, kita harus bersabar. Ya. Kita harus bersabar. Ya. Jangan kemudian kita berputus asa, ya. Kemudian malah mencaci maki, malah menggebrak meja, ya. Malah melempar penghapus, ya. Dan lain sebagainya. Mayasluh, tidak boleh seperti itu. Tetap, walaupun usahakan bagaimanapun keadaannya, kondisi emosi kita terkendali. Kondisi kejiwaan kita terkendali ketika menghadapi, ya, anak-anak kita yang mungkin bermasalah. Ya. Jangan putus asa, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai ustadz di pondok, kita sebagai guru. Jangan putus asa menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ya. Dan jangan lupa pula kita sebagai orang tua, pendidik, guru, banyak berdoa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak didik kita atau anak kita selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, apalagi doakan anak-anak kita. Para nabi berdoa untuk anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam berdoa untuk anak-anak. Berdoa untuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mendoakan Anas bin Malik, mendoakan anak-anak Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mendoakan untuk mereka. Nabi Ya'qub, ya, demikian juga memperhatikan anak-anaknya. Para ulama mendoakan murid-muridnya. Ya, coba kita perhatikan di kitab-kitab para ulama. Ya, ya. Misalnya dalam salah satu usul, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah," mendoakan muridnya. Ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan, didoakan. Syekh mendoakan muridnya. Doa. Selain usaha, ikhtiar kita memperbaiki anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.